بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، هدانا الله وإياكم أجمعين. الحمد لله، kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, ada nikmat iman, ada nikmat sehat, dan juga alhamdulillah ada nikmat waktu luang. Sehingga dikarenakan ketiga nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul kembali, bertemu kembali dalam bimbingan bahasa Arab, yang mana alhamdulillah kita sudah masuk ke jilid yang kedua. Dan hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali beberapa latihan yang masih tersisa di ad-darsul awal, di pelajaran yang pertama. Yang malam ini kita akan mulai dengan at-tamrin atau at-tadrib as-sabi', latihan ke-7. Namun sebelumnya alhamdulillah kesempatan malam ini kita ditemani beberapa ikhwan di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah bikhair, masyaallah. Ana bikhair alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ayyakumullah. Baiklah ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar Radio Raja dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke at-tamrin as-sabi' yang ada di halaman 8, halaman 8. Di sini kita lihat perintahnya adalah ta'ammalil mithalaini. تأمل المثالين ثم كون جملا مثلهما من الكلمات الآتية. تأمل المثالين، ما معنى تأمل المثالين يا إخوان؟ perhatikanlah dua contoh. ثم كون، ما معنى ثم كون؟ نعم، kemudian bentuklah، susunlah جملا مثلهما. ما معنى جملا؟ kalimat-kalimat mithlahuma, seperti keduanya minal kalimatil atiyah, dari kata-kata berikut. Naam, al kalimat di sini maknanya adalah kata-kata. Naam, al kalimah kata, adapun kalimat al jumlah. Naam, di sini kita akan dikenalkan dengan hamzah istifham, hamzah yang berfungsi untuk pertanyaan, kemudian diselingi dengan kata am atau. Nah, ini sudah kita jelaskan sebelumnya, dan sepertinya juga sudah kita baca latihan ini, tapi tidak mengapa, kita akan ulang lagi latihan ketujuh ini, kemudian baru kita akan lanjutkan ke latihan berikutnya. Di sini ada dua contoh yang perlu diperhatikan. Al-mithalul awwal, contoh yang pertama. Aminal hindi anta ammin Pakistana. Aminal hindi anta ammin Pakistana. Ma mana aminal hindi ya kawan? Apakah dari India anta? Kamu ammin Pakistana? Nah, kita perhatikan di sini bahwa anta urutannya di belakang. Jadi bukan anta minal hindi, bukan begitu. Urutannya adalah aminal hindi anta ammin Pakistana. Di sini babnya tentang al-mubtada wal khabar. Asalnya, asal katanya adalah anta minal hindi. Anta minal hindi. Namun karena di sini ada pertanyaan dengan a dan ada pilihan dengan am, am yang artinya atau, maka urutan al-mubtada yang seharusnya di depan sekarang pindah ke belakang. Sehingga menjadi aminal hindi anta ammin Pakistana. Pakistana, limada di sini tandanya fathah? Limada ya kawan? Awalan Pakistan majrur, rasa kedarik? Nah, Pakistana majrur. Majrurun bi harful jar min. Ada harful jar min di situ. Karena dia mamnu' min as-sarf, majrurnya dengan fathah. Al-mamnu' min as-sarf ya ikhwan. Perlu diingat al-mamnu' min as-sarf itu majrurun bil fathah, bukan dengan kasrah. Ini sudah kita bahas ketika kita membahas jilid yang pertama. Kemudian al-mithalu tsani, contoh kedua. Atabibun anta am muhandisun? Urutannya sama. Mubtada'nya yaitu anta di belakang. Atabibun anta am muhandisun? Apakah kamu seorang dokter atau seorang insinyur? Nah, di sini urutannya sebenarnya a anta tabibun. Hanya saja karena kalimat seperti ini, yaitu kalimat yang diawali dengan hamzah istifham, kemudian ada pilihan am, maka mengharuskan al-mubtada yang tadinya di depan, yaitu anta, sekarang diletakkan di belakang. Sehingga menjadi atabibun anta, bukan a-anta tabibun. Nah, wadih ya ikhwan? Wadih insyaAllah. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan beberapa pekan yang lalu. Dan sekarang kita masuk ke soal-soal. Ada 10 soal di sini. Kita minta ikhwan di studio untuk baca rakam wahid wa anta rakam ithnan. Nomor 1 al-awwal wa tsani, kemudian ba'da dzalika ya akhi naftah al-majal lil mustami'in wa al-musyahidin. Tafadhal ya akhi al-karim, anta awwalan. Rakam wahid. Al-awwal. Saqra' an-nas awwalan, mungkin mujib. Iqra' as-su'al thumma al-ijabah ba'da dzalik. Awal anta mujtahidun kaslan. Naam. Al ijabah amujtahidun anta am kaslanu. Naam, amujtahidun anta am kaslanu. Naam, amujtahidun anta am kaslanu. Tarjim. Apakah engkau seorang yang bersungguh-sungguh atau malas? Naam, ahsant, barakallahu fik. Urutannya di sini amujtahidun anta, bukan a anta mujtahidun. Naam. Amujtahidun anta am kaslanu. Naam. Jazakallah khairan ya akhi. Ithnan ya akhi. Tafadhal ya akhi Rashid. Naam. As-sin al-jibal. Naam. Aminas-sini hiya aminal-yaban. Naam. Sahih. Aminas-sini hiya am minal-yabani. Naam. Ahsant. Apakah dia dari Tionghoa atau dari Jepang? Dari Tionghoa. Tionghoa. As-sin. Cina. Nah, kita menggunakan asin di sini dengan terjemahan Cina, labas. Tionghoa adalah sukunya, ada sekedalik. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya. Terjemah jadidah yani. Baik. Baik, naftah al-majal ya akhir kirim lil mustami'in wal musyahidin. Tafadhal ya akhi. Baik, untuk para pendengar Raja Raja dan pemirsa Raja TV, dimanapun Anda berada, untuk kita sekarang kita akan buka sesi Ya, ini untuk menghimbau untuk Anda, para pemirsa, untuk mengikuti dalam pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini. Ya, bagi Anda yang ingin mengikuti, kami persilahkan di nomor telepon 021-823-6543 atau melalui lewat pesan singkat di 081-989-6543. Ini masih seputar ini saja, apa? Mencoba untuk mencoba. Nah, latihan ketujuh kita akan coba. Nah. Baik, sudah terhubung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari siapa, dari mana? Dari Abu Yusuf Indramayu. Abu Yusuf. Abu Yusuf. Bagaimana halnya Abu Yusuf? Alhamdulillah. Masya Allah. Ma'akal kitab ya Abu Yusuf? Ma'akal kitab. Tafadhal. Iqra rakam al-thalith والرابع والخامس أنا أعطيك ثلاثة أسئلة ممكن؟ ممكن تفضل الثالث نعم أطبيبة أنت أو طبيبة سكالي أبا يوسف مرة ثانية اقرأ السؤال أولا أنت باتا سؤالني دلو أنت أنت طبيبة Mumaridotun. Mumaridotun. Mumaridotun. Ra-nya jangan dipanjangkan. Mumaridotun. Mumaridotun. Mumtaz. Tabibatun anti au. Au atau am? Au. Afandat. Afandat. Naam. Tabibatun anti am maridotun. Am. Mumaridatun na'am atabibun anti am mumaridatun na'am terjem ya Abu Yusuf apakah Anda seorang dokter atau perawat na'am ini muzakarah atau mu'annas nah ini mu'annas mu'annas na'am anti na'am apakah kamu dokter perempuan atau perawat na'am jazakallah khairan Wasil ya Abu Yusuf, arba'ah. Ar-rabi'. Ikra' as-su'al, thumma al-jawab ba'da dhalik. Hum Nasoro Naam. Yahudun. Yahudun, naam. Nasoro hum am Yahudun. Naam, anasara hum am Yahudun. Ahsant. Tarjim. Apakah mereka Nasrani atau Yahudi? Nasara sama Yahudun ini jamak atau mufrad ya Abu Yusuf? Ini mufrad, jamak. Jamak, na'am. Nasara mufradnya Nasrani, Nasraniyun. Yahudun mufradnya Yahudiyun. Sehingga bagaimana terjemahannya? Apakah mereka orang-orang Nasoro atau orang-orang Yahudi? Mumtaz ya Abu Yusuf, hadha ladhi nurid, Masya Allah. Baik, al-khamis alan, tafadhal. Al-khamis, hadha masjidun madrasatun. Madrasatun, na'am. Masjidun hadha am madrasatun. Na'am, sahih. Maratan thaniyah ya akhi, sekali lagi Abu Yusuf. Am masjidun hadha am madrasatun mudarrisatun atau madrasatun madrasatun madrasatun yakin yakin tahib barakallahu fiik tarjim apakah ini masjid atau sekolah ahsant barakallahu fiik ya Abu Yusuf jazakallahu khairan Ada pertanyaan ya Abu Yusuf? Belum. Baik, syukran ya akhi. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan atas Abu Yusuf di Indramayu dan jazakallah khairan atas pertanyaannya. Dan mungkin di belakang Abu Yusuf kami persilahkan di 021-823-6543. Ya. Assalamualaikum. Dengan siapa Pak di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan di Tambun. Baik, silakan. Tafadhal ya Abu Irfan. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah fiik. Barakallah. Tafadhal ya Aba Irfan. Anta rakam 6, as-sadis, as-sabi' wa as-thamin. Naam. La, tabda' min 6. 6. Naam. Hadihi sayyaratul mudiri, sayyaratul mudarisu. Sayyaratul mudar? Mudarisu. Limada mudarisu ya Aba Irfan? Limada marfu'? Mudarisa. Nah. Limada mansub? Limada mudarisa? Apa saja antum bila anda tanyakan kenapa? Ada alif lam. Ada alif lam. Mudarisu. Mudarisu. Naam. Tadi antum bilang mudarisa sekarang mudarisu. Yang betul adalah mudarisi. Mudarisi. Naam. Ya. Antum perhatikan Abu Irfan, sayyaratul mudarisi. Al-mudarisi mudafun ilaihi. Naam. Fahimta ya Abu Irfan? Fahimta. Baik, ikra. Hadihi sayyaratul mudiri, sayyaratul mudarisi. Naam. Sama seperti sayyaratul mudiri, itu juga majrur, mudiri. Naam. Kenapa majrur ya Abu Irfan? Mudafun ilaihi. Mudafun ilaihi. Ahsant. Ya. Tafadhal, ajib. Jawab. Sayyaratul mudiri hadihi sayyaratul mudarisi. Mumtaz. Ahsant. Maratan thaniyah ya Aba Irfan, sekali lagi. Ini la, mobil. La, ikra maratan thaniyah al-jawab. Baca sekali lagi jawabannya. Sayyaratul mudiri hadihi sayyaratul mudarisi. Naam. Ahsant. Tarjim al-an. Tafadhal, terjemahkan sekarang. Ini mobil kepala sekolah dan ini mobil. Pertanyaannya antum tidak terjemahkan? Naam, barakallahu fiik. Ini apakah apakah ini? Apakah ini mobil mudir kepala sekolah? Naam. Atau mobil mudarisi, mobil guru. Naam, ahsant. Al-mudir, kepala sekolah atau rektor. Al-mudarisi artinya al-mudarris, guru. Guru, ahsant. Wasil ya Aba Irfan, teruskan. As-sabi alam. Sabi. Naam. Anta mutajawijun azabun. Taib. A mutajawijun anta am azabun. Naam, sekali lagi Aba Irfan, diperhalus lagi bacaannya, diperbagus lagi. A mutajawijun anta am azabun. Naam, am azabun. Ahsant. Terjem. Anta kamu mutajawijun. Jangan tidak lupa menikah. Pertanyaannya antum terjemahkan juga. A, apa itu A? Oh, no. A mutajawizun anta am azabun. Nah, terjemahkan lengkap. Apakah kamu sudah menikah atau masih bujangan? Ahsanta ya akhi. Syukran, jazakallah khairan. Terakhir. Samin. Naam. Huna holatuki amatuki. Ala tuki panjang. Naam. Huna holatuki amatuki. A holatuki huna am amatuki. Naam, jayid. Apakah itu bibi dari ibu? Hunna, mana hunna? Apakah mereka? Naam. Bibi dari ibu atau bibi dari paman? Naam. Bibi dari ibumu atau bibi dari pamanmu? Naam, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ya akhi. Wa iyyaka. Naam. Ada pertanyaan Aba Irfan? Tidak, belum. Baik, jazakallahu khairan. Oh iya kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan atas Abu Irfan di Tambun ya, atas kebersamaannya. Dan kami masih menghimbau kepada para pendengar untuk ikut serta di dalam pembahasan bahasa Arab kita ini pada malam hari ini. Kami persilakan di 021-823-6543. Assalamualaikum. Baik, apakah terputus data? Baik. Mungkin di belakang Abu Irfan ada yang lain untuk mencoba menghubungi di 021-823-6543. Assalamualaikum. Ya, tafadhal. Kita terputus data. Ada dua soal lagi insyaallah yang belum dikerjakan. Iya, mungkin dua soal lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak, dengan si Bapak siapa, di mana? Dengan Abu Bilqis. Abu siapa? Diulang, Pak. Abu Bilqis Cikarang. Abu Bilqis. Abu Bilqis di Cikarang ya. Kaifa halak, Pak? Kaifa halak ya Abu Bilqis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ana bikhair aidan. Syukran. Antum dua nomor terakhir ya Abu Bilqis. Atas wal ashir. Tafadhal. Atas huwa Pakistana. Kenapa Pakistana? Pakistanu. Naam. Pakistanu. Iranu. Iranu. Naam. Amin Pakistana huwa am Iran. Sekali lagi akhir dari awal. Am min Pakistan huwa am Iranu. Am ada yang kurang? Am min Naam. Maratan tsaniyah. Am min Pakistan huwa am min Irani. Am min Irani aw Irana. Irana. Naam, sama seperti Pakistana. Dia majrurun bil fathah. Majrur dengan fathah. Mamnu' min as-sarf. Naam. Maratan thaniyah ya Aba Bilqis, tafadhal. Amin Pakistana huwa am Irana. Mumtaz. Min, naam. La tansa min. Amin Pakistana huwa am min Irana. Naam, ahsan. Terjem. Apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Naam, barakallahu fik. Satu lagi ya, Al-Ashir, naam. Al-Ashir. Baituka. Naam. Qaribun. Naam. Ba'idun. Ba'idun, naam. Abait. Abaituka. Naam, la urutannya bukan begitu ya, akhi. Bagaimana urutannya? Qaribun. Naam. Baituka am ba'idun. Ahsant. Sekali lagi ya, akhi. Sahih. Sekali lagi. Qaribun baituka am ba'idun. Ahsant. Ahsant ya Abi Bilqis. Terjem. Apakah rumahmu dekat atau jauh? Naam. Jazakallah khair ya Abu Bilqis. Naam, barakallahu fiik. Ada pertanyaan, akhi? Yakfi, cukup. Naam, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan. Terima kasih bagi Abu Bilqis di Cikarang. Naam. Alhamdulillah kita sudah selesai at-tamrin as-sabiq ya, akhi. Iya. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Namun sebelumnya at-tamrin as-sabiq di sini ana minta mohon para pendengar dan para pemirsa Raja TV yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengulang kembali di rumah. Karena ini dari beberapa penelpon yang sampai kemana ke kami tadi bahwa jawaban-jawabannya masih sedikit kaku. Maka mohon dilatih kembali khususnya ketika menempatkan di mana mubtada ketika masuk a atau hamzah istifham dengan am di sini. Naam. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Latihan yang ke-8. Di at-tamrin ats-tsamin di sini tidak ada soal. Antum hanya diminta untuk memperhatikan contoh-contoh yang nanti akan dilatih di latihan 9-nya. Perintahnya di sini adalah ta'ammalil amthilatal atiyata li dhu. ta'ammal al-amthilah. Ma mana ta'ammal al-amthilah ya ikhwan? Perhatikanlah contoh. Perhatikanlah contoh-contoh al-atiyata berikut ini. Berikut li untuk kata dhu. Dhu sebagaimana sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa dhu bermakna sahibu, yang memiliki, yang mempunyai. Dhu di sini menunjukkan pemilikan. Dan dhu ini nanti kita akan lihat bahwa dhu ini selalu datang sebagai mudhaf. Dhu selalu datang sebagai mudhaf. Dan tentu ketika dia sebagai mudhaf maka perlu mudhafun ilaih. Maka isim setelah dhu, nanti kita akan lihat di contoh-contoh, isim setelah dhu pasti majrur. Hukumnya apa ya kawan? Majrur karena sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ada lima contoh di sini. Indana khamsatu amthilah. Al-mithalul awal, contoh yang pertama. Unzuru ya ikhwan, antum lihat ke bukunya. Al-awal, mudiruna dhu qamatin tawilatin. Mudiruna dhu qamatin tawilatin. Mana mudiruna ya ikhwan? Rektor kita. Rektor kita atau kepala sekolah kita. Dhu qamatin. Nah, di sini muncul dhu di sini. Ma mana dhu tadi ya ikhwan? Pemilik. Naam, pemilik. Atau mempunyai atau yang mempunyai. Bagaimana dia terjemahan dari awal? Mudiruna rektor kami dhu qamatin tawilatin mempunyai tinggi badan. Badan yang tinggi. Qamah perawakan. Qamah artinya perawakan. Nah, perawakan yang tawilatin tinggi. Nah, di sini seperti Ana bilang tadi bahwa dhu yang pertama maknanya adalah sahibu, yang memiliki atau yang mempunyai. Dan sudah kita jelaskan juga tadi barusan bahwa dhu selalu datang sebagai mudhaf. Maka setelahnya mudhafun qamatin. Antum lihat qamatin majrur ala sekedalik. Nah, kenapa dia majrur? Limadha majrur? Li'annahu mudhafun ilaih. Thumma tawilatin. Limadha tawilatin aydan majrur? Mengapa dia ikut juga majrur? Sifat liqamah. Na'at liqamah. Na'am. Sifat dari kata qamah. Dan sifat itu sebagaimana sudah kita pelajari, an-na'at itu selalu mengikuti al-man'ud. Ada sekedalik ya ikhwan? Bala. Maka mengikuti jenisnya. Kalau qamah mu'annath, maka tawilatun juga harus mu'annath. Jika dia majrur, maka juga harus majrur. Dan begitu seterusnya. Al-mithalu thani, contoh kedua. Iqra' ya akhil kirim. Anta iqra' al-mithalu thani. Al-mithalu thani. Hadad daftaru dhu waraqin musattarin. Naam. Tarjim. Buku tulis ini dhu waraqin mempunyai kertas-kertas yang warak, kertas yang musattar bergaris. Naam. Maratana ya akhi, ulang sekali lagi. Hadad daftaru dhu waraqin musattarin. Dhu waraqin, panjangkan dhunya. Dhu waraqin musattarin. Tarjim. Buku tulis ini mempunyai kertas-kertas yang enggak, kertas saja. Kertas yang bergaris. Naam, tidak, bukan jamak dia. Kertas yang bergaris. Naam, barakallahu fiik. Kita lihat lagi di sini ikhwan, di sini dhu, sekali lagi dhu di sini maknanya sahibu. Kemudian yang sebagaimana sudah kita jelaskan tadi bahwa dhu selalu datang sebagai mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya ya ikhwan? Waraqin. Naam. Baik, ats-tsalits akhi, iqra. Ahmadu talibun dhu ilmin wa khuluqin. Naam, sahih. Tarjim. Naam, Ahmad, mahasiswa yang memiliki ilmu dan akhlak yang mulia. Naam. Dhu di sini. Lagi-lagi dhu sebagai mudhaf. Ala sekadalik? Bala. Ilmin mudhafun ilaih. Naam, barakallahu fiik. Na'ud ilaika ya akhi. Kita kembali ke antum lagi. Rakam ar-rabi. Hadal qamisu dhukum min qasirin. Naam. Wadhaka dhukum min tawilin. Naam. Terjin. Kemeja ini memiliki lengan yang pendek. Naam. Dan kemeja yang itu memiliki lengan yang panjang. Naam, sahih. Kum artinya lengan. Naam, ahsant. Qasirin, pendek. Tawilin, panjang. Panjang, ahsant. Barakallahu fiik. Al-mithal al-akhir. Contoh terakhir ya, akhi. Tafadhal. Al-khamis. Al-ladhi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Naam. Masjid yang berada di kompleks hotel kami. Di lingkungan kami. Memiliki menara, satu menara. Memiliki satu menara. Naam. Hayyina fi hayyina, di daerah, di lingkungan kami. Naam. Barakallahu fiik. Kalau antum perhatikan lima contoh dari tamrin ats-tsamin ini, lima contoh dari latihan ke-8 ini, antum akan temukan bahwa dzu semuanya di sini mufrad. Dzu di sini semuanya mufrad. Nah, di pelajaran berikutnya at-tamrin at-tasi, antum akan temukan bahwa dzu bisa berubah menjadi jamak dan bisa berubah menjadi muannats. Dzu mudzakkar. Nanti kita akan temukan bagaimana mu'annathnya, lalu bagaimana jama' mudhakarnya, dan bagaimana jama' mu'annathnya. Kita lihat sekarang at-tamrin at-tasi'. Di sini tetap masih ada contoh, tapi contohnya di sini dhu dengan berbagai bentuk. Dhu, saya ulang, dhu itu untuk mufrad dan untuk mudhakar. Mufrad, mudhakar. Lalu bagaimana untuk mufrad mu'annath? Kita lihat nanti di sini ada dhatu. Kemudian untuk jama' mudhakar, kita gunakan dhawu. Adapun jama' mu'annath, kita gunakan dhawatu. Nah, kita baca empat contoh di sini. Ana minta ikhwan studio sama-sama baca. Haya. Istami'u thumma karir. Haya ikhwan. Hadha talibu dhu khuluqin. Hadha talibu dhu khuluqin. Khuluqin. Khuluqin. Nah, yang kedua sekarang di bawah. Hadhihi talibatu dhatu khuluqin. Hadhihi talibatu dhatu khuluqin. Antum perhatikan di sini dhu dan dhatu sama-sama untuk mufrad. Hanya saja dhu di sini untuk mudzakkar, dhatu untuk muannats. Kemudian bagaimana yang jamak? Kita lihat. Kita baca sama-sama. Haula'it tullabu dhawu khuluqin. Haula'i tullabu dhawu khuluqin. Yang terakhir, haula'i talibatu dhawatu khuluqin. Haula'i talibatu dhawatu khuluqin. Naam. Sehingga ada berapa bentuk dari dhu yang kita temukan di latihan 9 ini, ikhwan? Empat. Ada empat bentuk. Dua mufrad dan dua lagi untuk jama'. Untuk mufrad dibagi lagi menjadi dua. Ada yang untuk mudzakkar, ada yang untuk mu'annas. Apa yang kita gunakan untuk mudzakkar? Dhu. Untuk mu'annas kita gunakan dhatu. Kemudian yang kedua jama'. Dan jama' dibagi lagi menjadi dua. Ada yang mudzakkar, ada yang mu'annas. Untuk jama' mudzakkar kita gunakan kata dhawu. Adapun jama' mu'annath kita gunakan dhawatu. Naam. Wadih ya ikhwan? Wadih. Nah, dari keempat contoh ini kita akan buat kalimat yang sama, pola yang sama dengan contoh di latihan di bawahnya. Ada empat soal di sini, satu soal sebagai contoh, tiga soal berikutnya mengikuti contoh ini. Contohnya di sini yang pertama, hadzar rajulu dzu malin katsirin. Hadzar rajulu dzu malin katsirin. Apa artinya? Hadzar rajulu, ini laki-laki ini memiliki harta yang banyak. Naam, dzu malin memiliki harta katsirin yang banyak. Lihat di sini dzu untuk mufrad mudzakkar. Lalu di nomor duanya, sepertinya urutannya setelah mufrad mudzakkar, setelah itu yang kedua jamak mudzakkar. Kalau mengikuti contoh di sini, urutannya adalah pertama mufrad mudzakkar, kemudian yang kedua mufrad muannas. La, jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar. Kemudian yang ketiga mufrad muannas. Yang keempat baru jamak muannas. Nah, begitu urutannya. Mufrad jamak, mufrad jamak. Wadih? Wadih. Berarti nomor dua adalah jamak مذكر. تفضل يا أخي أنت. أنا رقم ثالث. لا رقم ثاني. الثاني رقم الثاني. هؤلاء الرجال. هؤلاء الرجال سامبون. هؤلاء الرجال. هؤلاء الرجال ذو خلق. Hah? Kenapa antum ganti jadi khulukin? Ikut polanya yang di sebelahnya. Nah, jangan jangan berbuat muhdath di sini, ikhwan. Baik. Tafadhal. Oke. Haula'i rijalu dzu malin katsirin. Antum ma fahimta ya akhi? Afwan. Haula'i rijalu, tafadhal. Bukan. Haula'i rijalu dzu ذو مال كثير. أحسنت. ما خطأك في الأول؟ apa salah antum di awal tadi? مال كثير antum ganti jadi خلق. نعم. طيب لا بس. مرة ثانية. هؤلاء الرجال. ulang sekali lagi. هؤلاء الرجال ذو مال كثير. نعم. ذو مال كثير. ترجم. laki-laki itu. ini sudah jadi jamak sekarang. Laki-laki. Para laki-laki, para laki itu memiliki naam. Harta yang banyak. Naam, ahsant, barakallahu fiik. Ketiga, akhi. Hadzihil mar'atu zuma zatu malin katsirin. Naam, maratan tsaniyah. Hadzihil mar'atu. Hadzihil mar'atu zatu malin katsirin. Ahsant, ar-rajul kita ganti dengan al-mar'ah. Zu kita ganti dengan zatu. Apakah malin katsirin berpengaruh di situ enggak? Tidak, tetap begitu. Malin kathirin, naam. Hadihil mar'atu dhatu malin kathirin. Terjem ya, akhi. Wanita ini mempunyai harta yang banyak. Harta yang banyak, barakallahu fik. Satu lagi, akhi. Siapa yang mau coba? Rakam terakhir. Rabi, tafadhal ya, akhir kiri. Haula'in nisa'u zawatu malin kathirin. Ahsant. Terjem. Para wanita itu memiliki harta yang banyak. Naam, para wanita itu memiliki harta? Harta yang banyak. Banyak. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan ya akhi. Nafta al majal al mustamin wal musyahidin ya akhi. Ya, baik. Ya, kami himbau kepada para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV untuk bergabung bersama kami di bimbingan bahasa Arab tingkat kelanjutan bersama Ustaz Hamzah Abbas di 0218236543. Baik. Assalamualaikum. Nampaknya belum terhubung saja. Ya. Kita mau terlebih dahulu para pendengar kami persilahkan di 0218236543. Ada pun layanan SMS di nomor berapa akhi? Baik, layanan SMS saja. Ya. Mungkin ada pesan singkat. Sat. Nah, kita buka dulu pesan singkat. Di sini ada dari Umu Aufa di Tasik. Sat. Baik, silakan. Dia bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi manakah yang lebih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari antara am dan au? Kemudian kenapa demikian? Jazakallahu khairan. Nah, penggunaan am dan au ini sama-sama nisbahnya sama. Keduanya sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Antum bisa gunakan au, bisa gunakan saja menggunakan am. Hanya saja yang masyhur di pelajaran bahasa Arab di Indonesia ini yang sering digunakan adalah hal dan pasangannya au. Kalau a pasangannya am. Kalau hal pasangannya au. Jadi kalau misalnya kita mau rubah latihan ke 7 sebelumnya a dengan hal, maka am pun kita ganti dengan au. Jadi hal minal hindi anta au min Pakistana. Nah, yang masyhur memang di pembelajaran bahasa Arab di kita adalah menggunakan hal dan au. Tapi perlu diketahui bahwa a dan am juga masyhur di kalangan orang-orang Arab dan dipakai dalam percakapan sehari-hari. Nah, kedua-duanya banyak dipakai. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, kemudian para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan di nomor 0218236543. Ya, nampaknya telah terhubung satu. Ya, tepat. Assalamualaikum. Dengan Umi siapa di mana? Dengan Umu Ais di Salatiga. Umu Ais di Salatiga. Silakan. Umu Ais menggunakan televisi? Enggak. Menggunakan streaming sepertinya Umu Ais. menggunakan ini fleksi Ustaz. Baik, baik. Umu ada bukunya? Iya. Tafadhali. Umu, kita masuk ke latihan 9 sekarang. Umu baca nomor 1. Kemudian kerjakan nomor 2, 3, dan 4. Ana berikan semuanya untuk Umu Ais. Paham, Ti? Ulang, rokum berapa sekarang? Latihan 9. Latihan 9. Nah, ada 4 contoh yang sudah kita baca barusan tadi. Alif, Ba, Jim, Dal. Iya. Umu langsung baca soal nomor 1. Okay. Yang contoh itu. Kemudian baru setelah itu Umu jawab nomor 2, 3, dan 4. Wadih, jelas Umu? Jelas. Tafadhali, silakan. Naam. Hadar rajulu dhu malin kathirin. Naam, hadar rajulu dhu malin kathirin. Naam, tarjimi. Laki-laki ini mempunyai harta yang banyak. Naam, ahsanti. Sekarang itnan dibuat menjadi jamak muzakkar, nomor duanya. Dibuat jamak mudzakkar. Naam. Ar-rijalu dzau malin katsirin. Naam, naam. Suaranya agak putus-putus tapi jelas alhamdulillah. Sekali lagi Umu. Tolong dibaca sekali lagi. Haula ar-rijalu malin katsirin. Ahsanti. Naam. Tarjimi, terjemahkan. Iya. Para laki-laki ini mereka mempunyai harta yang banyak. Mumtaz, mumtazah, anti mumtazah. Baik. Al-thalith, yang ketiga sekarang. Dibuat apa yang ketiga ini Umu? Ya, salasa. Naam. Hadihil mar'atu zatu malin katsirin. Ahsanti. Naam. Terjemih. Perempuan ini mempunyai yang banyak. Ahsant. Terakhir, Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Haula innisa'u zawatu malin katsirin. Ahsanti. Haula innisa'u zawatu malin katsirin. Nah, terjemih. Perempuan-perempuan ini mereka mempunyai harta yang banyak. Ahsanti. Jazakillah khairan ya Ummu Ais. Mau bertanya Ustaz. Silakan Ummu Ais. Kata ini susunan salah satu kullabin. Salah satu. Ya, kullabin. Ya. Boleh enggak kalau kullabin itu diakhiri alif lam? Salasu at-tullabi, begitu? Salah satu, ya. Salah satu at-tullabi, begitu? Iya. Dikasih alif lam. Kullabin. Iya. Baik, itu saja Om. Yang kedua Ustaz. Iya. Yeah. Tentang kaidah yang pada huruf dua yang jilid pertama Ustaz. Iya. Yeah. Yang halaman 59. Durusul Ulum jilid ke berapa, Mo? Jilid pertama. Subhanallah. Saya tidak bawa bukunya sekarang. Halaman berapa? Halaman 59 tentang penggunaan indi dan li. Penggunaan indi dan li, taib. Iya. Kalau di sini indi kitabun. Naam. Dan li ahun. Naam. Kemudian di pada halaman apa 100 ini kata yeah. Ad-darrajatu menggunakan li. Naam. Darrajati. Naam. Ah, santi. Padahal darrajah itu adalah kata yang tidak berakal. Naam, naam. Mulahadhah thayyibah. Naam. Umu begitu telitinya, alhamdulillah. Baik. Kemudian yang 120 ini ada berapa pertanyaannya semua Umu? Ya, mungkin ada 3 gitu. Baik, ya, 2 saja. Iya. Tapi yang ini berkaitan begitu. Berkaitan, silakan. Iya. Yang 100 halaman 120 ini ya. Percakapan antara Mudaris dengan Abbas. Mudarisnya berkata, "Aindi sab'atu dafatiro." Ya. Liman hiya? Kemudian Abbasnya menjawab, "Hati ya ustazu, hadza li wa hadza li Muhammadin." Kenapa enggak memakai indi gitu Ustaz? Maksudnya kalimatnya diganti dengan apa? Aindi atau Ainda. Ah, kenapa pakai li begitu? Iya. Baik, barakallahu fiik. Hal yang ditanyakan ada fatir begitu. Baik, itu saja. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan di Ummu Aish dari Salatiga. Baik, silakan mungkin Ustaz jawabannya Ustaz. Baik, untuk tamyiz atau al-ma'dud angka 3 sampai 10 sudah kita jelaskan dulu bahwa ma'dudnya jamak majrur. Dan memang dia harus nakirah. Dia harus nakirah. Maka ketika dibilang thalathatu at-tullabi ini tidak tepat. Yang benar adalah thalathatu tullabin. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang mohon diingatkan ikhwan, yang kedua apa tadi? Tentang penggunaan li dan indi. Nah, memang di buku ini dijelaskan bahwa indi itu dipakai untuk menunjukkan pemilikan terhadap benda. Benda mati. Isim ghairul aqil. Maka kita katakan indi kitabun. Indi kitabun. Adapun untuk pemilikan benda yang selain benda yang tidak berakal, selain benda tidak berakal, maka kita gunakan li. Li akhun, li abun, li umun, dan seterusnya. Itu memang kaidah asalnya seperti itu. Hanya saja terkadang dalam penggunaan sehari-hari, dalam penggunaan sehari, bahkan kita temukan di Al-Quran, kaidah ini tidak selamanya begitu. Yani terkadang ada semacam ada perluasan di sini. Terkadang yang tadinya dibatasi untuk indi, untuk benda mati, terkadang kita temukan di Al-Quran, bahkan kita temukan untuk selain itu. Nah, berarti menunjukkan bahwa kaidah ini tidak selamanya terpaku seperti itu. Terkadang ada semacam tawassu', ada semacam keluasan di sini dalam penggunaan. Nah, bisa begini dan bisa begitu. Namun tapi hukum asalnya sekali lagi begitu. Untuk li, maka di sini maksudnya adalah untuk pemilikan selain benda tidak berakal. Maka termasuk di antaranya orang-orang yang kita sebut, yang kita punya. Kemudian untuk indi, hukum asalnya adalah untuk isim ghair al-akhir. Nah, wallahu alam bissawab. Begitu pula tadi soal yang ketiga terkait. Maka ini sebagai bukti bahwa tadi kaidah tadi bahwa dalam percakapan sehari ini terjadi tawassu'. Terjadi keluasan di sini. Silakan menggunakan ini untuk ini dan untuk itu dan untuk itu. Enggak masalah insyaAllah. Nah, wallahu alam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin kita... Nah, selesai sudah latihan ke-9 ya, Ikhwan? Sudah cukup? Nah, kita masuk ke latihan 10 ya, Ikhwan? Latihan ke-10, Zat. Nah, latihan 10. Di sini ada 12 soal. Perintahnya adalah adkhil la'alla. Mana adkhil la'alla? Masukkan kata la'alla. Nah, masukkan kata la'alla. Alal jumalil atiyah. Ke dalam kalimat-kalimat berikut. Ilman bi anna la'alla min akhwati inna. Dengan mengetahui. Ilman, ketahuilah. Bahwasanya bi anna la'alla, bahwasanya la'alla itu min akhwati inna. Termasuk saudari-saudarinya. Saudari, kita menggunakan akhwat di sini, bukan ikhwah. Saudari-saudarinya inna. Naam. Wallahu a'lam, istilah ini dipergunakan ulama nahwu seperti itu, bukan ikhwatu inna tapi akhwatu inna. Di sini sebenarnya sudah kita pelajari di latihan sebelumnya, yaitu menyambung inna dengan dhamir. Tapi di sini menyambung la'alla dengan dhamir. Kaidahnya tidak jauh beda dengan inna digabung dengan dhamir. Dan tidak ada contoh di sini karena ini sudah maklum. Ini kalau inna seperti itu, maka la'alla pun seperti saudarinya. Kita beri kesempatan kepada ikhwan studio dua soal, antum rakam awal, antum rakam thani, sebagai contoh, baru kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat untuk bisa menjawab bersama sisa daripada soal yang ada. Silakan, tafadhal ya akhi, abda' min al-ikhwa fi studio, antum rakam al-awwal wa antum rakam al-thani. Al-awwal. Naam, iktarib min al-mikrofon. Al-awwal. Naam. Huwa bi khairin. Huwa bi khairin, na'am. Masukkan la'alla. La'allahu bi khairin. La'allahu bi khairin, na'am. Tarjim? Naam, tarjim. Semoga dia baik-baik saja. Semoga dia Baik-baik saja. La'alla sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu punya dua makna. Alas sekedalik? Masih ingat? La'alla. La'alla punya dua makna. Terkadang bisa bermakna pengharapan, ar-raja, pengharapan. Di sini pengharapan, la'allahu bi khair. Mudah-mudahan saja atau semoga dia baik. Tapi terkadang la'alla juga bisa digunakan untuk kebalikannya, rasa cemas, kekhawatiran. Misalnya kita katakan la'allahu maridun. La'allahu maridun. Tidak mungkin la'alla di sini kita terjemahkan semoga dia sakit, tidak mungkin. La'allahu maridun maksudnya khawatirnya dia sakit. Wadih ya ikhwan. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Naam, antara kemathani ya Rashid. La'allahum bi khairin. Naam. La'allahum bi khairin. La'allahum bi khairin. Naam. Sahlun jiddan. Semoga mereka baik-baik saja. Naam. Sahlun jiddan insyaAllah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Baik, naftah al-majal ya akhi. Baik, kita buka pertanyaan untuk para pendengar dan pemirsa Jawa TV. Kami persilahkan di 021-823-6643. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur siapa di mana? Dengan Ibu Titi di Depok, Pak. Ibu Titi di Depok, nah. Silakan, Mia. Ibu Titi sepertinya menggunakan televisi, Umu, ya? Ya, iya. Ya, ikuti kata saya di telepon, ya, Umu, ya? Iya. Baik. Silakan, Ibu Titi, diteruskan nomor 3 dan 4. Nomor 3. Ya bi khairin. Naam. La'allaha bi khairin. Naam, mumtaz. La'allaha bi khairin. Tarjimi. Semoga dia perempuan dalam keadaan baik. Ahsant. Arabi. Naam. Hunna bi khairin. La'allahunna bi khairin. Naam, la'allahunna bi khairin. Teruskan, Umu. Tidak usah terjemahkan lagi. Teruskan. Nomor 5. Nomor 5 dan 6. Silakan. Al-khamis was. Lilasaf, inqata. Mohon maaf, terputus ya. Baik, barakallahu fiik. Umu Tuti, mohon maaf di Depok tadi ya. Mungkin bisa mencoba di lain waktu mungkin ya. Baik. Ya, kami persilahkan di belakang Ibu Tuti. Tapi Ibu Tuti, alhamdulillah tadi sudah sempat membaca nomor 3 dan 4. Alhamdulillah. Nah, ya, silakan. Assalamualaikum. Mohon maaf ya, dikecilkan audionya karena ada feedback. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Abu Ibni. Mohon maaf Pak, radio monitornya dikecilkan karena ada feedback. Suara antum berdengung, akhi. Antum kecilkan radionya. Maaf. Iya. Pak siapa? Di mana? Dengan Abu Ibni. Abu Ibni. Ibni. Abu Ibni. Abu Ibni di mana? Masya Allah. Di Kriya Alam Sosa. Nah, nama antum agak unik. Kalau kita terjemahkan Abu Ibnin, artinya bapak anakku. Bapak anakku. Nah, barang. Sepertinya antum memilih memang memilih seperti itu. Baik. Tepat ya Abu Ibni. Nah. Antum anak kasih 4 soal. Mungkin? Insyaallah. Baik. Rakam al-khamis hatta al-thamin. Tafadhal ya akhi. Rakam al-khamis. Naam, khamisan. Khamisan. Naam. Anta bi khairin. Naam. La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Naam. Tarjim ya akhi. Semoga kamu dalam keadaan baik. Naam. As-sadis. As-sadis. Antum bi khairin. Naam. La'allakum bi khairin. Naam. Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Masya Allah, naam. Teruskan. As-sabi' As-sabi' Anti bi khairin. Naam, anti, sahih. La'allaki bi khairin. Naam. Semoga kamu perempuan dalam keadaan baik. Ahsanta. As-thamin. As-thamin. Antunna bi khairin. Naam. La'allakunna bi khairin. La'allakunna bi khairin, naam. Semoga kamu sekalian perempuan dalam keadaan baik. Naam, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Taib. Jazakallah khair Pak Abu Ibni. Ya, jazakallah khair. Ada pertanyaan Pak Abu Ibni? Enggak ada, Ustaz. Baru masuk. Taib, jazakallah khair. Kali ini. Alhamdulillah. Tapi antum sudah langsung lancar, subhanallah. Ya. Sudah belajar bahasa Arab sebelumnya sepertinya Pak Abu Ibni? Baru jilid 1, Ustaz. Masya Allah, jazakallah khairan. Barakallah fik. Syukran ya, akhi. Jazakallah khairan dari Abu Ibni di Griya Alam Sentosa, dekat di sini ya. Dan mungkin di belakang Abu Ibni, kami persilakan di 021-823-6543. Atau kita membaca soal pesan singkat dulu, Ustaz. Tafadhol. Ini ada soal berbentuk bahasa Arab, Ustaz. Berbentuk bahasa Arab, Ustaz. Sebenarnya datang dari orang Arab sepertinya. Mungkin, nah. Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'as'al amman yata'allaq bi dhu, yakni limusanna, kaifan nasta'miluha fi jumlin. Wahatilana misalan. Naam. As-su'al hadha su'al mutawaqqa' yani. Ini soal ini sudah ana perkirakan akan ditanyakan. Karena di sini yang disebutkan ana adalah mufrad dan ada jama'. Sebenarnya kita ingin berfokus kepada apa yang sudah kita pelajari di sini. Kalau kita perluas ke bab-bab yang belum kita pelajari, nanti dia mengkhawatirkan, nanti menyulitkan. Tapi tidak mengapa. Untuk musanna, zawu bisa dipergunakan zawa. Zawa. Adapun untuk musanna daripada zawatu, saya tidak ingat sekarang. Nanti kita cek lagi insyaAllah. Muthanna untuk zawatu, saya tidak ingat sekarang. Nanti kita cek lagi insyaAllah. Tapi untuk yang muthanna untuk dhu, kita gunakan zawa. Naam. Barakallah fiik. Jazakallah khairan. Ada soal min man? As-soal anifan min man? As-soal anifan min man? Min fadil, Ustaz. Fadil min, fi fadil. Badanji. Di mana, Ustaz, badanji? Padang, rupanya. Padang, kini. Yeah. Padang. Padang, lupa apa Padang? Naam, Padang, Masya Allah. Yang di kitab Al-Arabi ya? Naam. Baik, Barakallah Fik. Ya, mungkin kita masih tetap buka di... Naam. Untuk para pendengar, Ustaz ya? Tafadhol. Para pendengar di belakang Abu Ibni, di Griya Alam Sentosa, kami persilahkan di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, Mi? Dari Ummu... Abdillah, Abdurrahman di Padang. Masya Allah. Silakan Umi. Ummu Abdurrahman, tadi ada kaitan yang bertanya tadi sebelumnya? Bukan. Oh bukan, baik. Ya. Dikeraskan suaranya, Ummu Abdurrahman. Silakan. Afwan, ini baru lihat kitabnya halaman berapa, Ustaz? Oh. Halaman 10 sekarang. Halaman 10, latihan 10. Yang nomor berapa, Ustaz? Nomor tis'ah at-tasi'. Al-Ashir dan dua nomor setelahnya Al-Hadi Ashar wa Thani Ashar. 9, 10, 11, 12. Siap, Ummu? Iya. Ummu Abdillah tadi. Ummu Abdurrahman. Ummu Abdurrahman, afwan. Tafadhali, ya Ummu Abdurrahman. At-Tasi'. At-Tasi'. Ana Najihun. Naam. La'anli Najihun. Naam, la'alli Najihun. Tarjimi. Al-Rabi'. Tarjimi awalan. Terjemahkan dulu. Al-Ashir. Terjemahkan. Naam. Nahnu Najihun. La, terjemahkan nomor 9 tadi, Ummu. Saya berhasil. Naam, sepertinya Ummu tidak ikut dari awal sepertinya. Tidak mengapa. La'alla di sini artinya semoga. Sehingga ketika digabung dengan la'alla dengan ana najihun, la'alli najihun, bagaimana terjemahannya Ummu? Semoga saya sukses gitu. Naam, semoga saya sukses atau semoga saya lulus. Naam. Baik, teruskan Ummu. Al-Ashir. Al-Ashir. Nahnu najihuna. Naam. Kami berhasil. La'allana najihuna. Naam, la'allana najihuna. Barakallahu fiik. Apa artinya Ummu? Semoga kami berhasil. Baik. Teruskan, 11 dan 12. Al-Hadi Ashar, al-an. Al-Hadi Ashar. Al-Mudiru fil-Ghulfatihi. Fil apa fi? Fi-Ghulfatihi. Baik, ulang saya lagi Ummu. Al-Mudiru. Al-Mudiru fi-Ghulfatihi. Naam. Pala sekolah. Kepala sekolah itu di ruangannya. Naam. Masukkan la'alla. La'allal mudiru. La'alla min akhwati inna. la'allal mudira ممتاز. fi ghurfatihi. Naam, fil atau fi? Fi ghurfatihi. Ah, santi. Sekali lagi Umu, diluruskan lagi bacaannya. La'allal mudira fi ghurfatihi. Ah, santi. Al-akhir, al-thani asyar. Al-thani asyar. Al-ikhtibaru sahlun. Alikh. Ini hamzanya hamzatul wasl. Maka kita baca alikh, bukan al-ikh. Al-ikhtibaru sahlun. Al-ikhtibaru sahlun. Naam. Ma mana al-ikhtibaru sahlun? Ujian itu mudah. Naam. Masukkan la'alla. La'alla. Bagaimana cara nyambung ya? La'alla. La'alla likhtibara. La'alla likhtibara sahlun. Naam. La'alla likhtibara sahlun. Apa artinya? Semoga ujian itu mudah. Semoga ujian itu mudah. Taib. Jazakallah khairan. Jazakillah khairan ya Ummu Abdurrahman. Barakallahu fiik. Afika barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari Ummu Abdurrahman di Padang. Jazakillah khairan ya. Mungkin di belakang Ummu Abdurrahman kami persilahkan mungkin ya. Khalas intahaina ya. Oh, khalas. Naam. Kalau antum lihat sudah selesai kita sampai 12 nomor. Taib. Dan sepertinya sudah cukup sampai sini dulu. Oh, silakan akhi dibacakan soal-soal dari SMS. Ada yang bertanya Ustaz dari tidak menyebutkan namanya, dia dari Padang. Dia menanyakan, Ustaz apa bedanya hadza hadhihi dengan haula'i Ustaz? Nah, ini baru belajar. Ya, sepertinya penanya belum mengikuti jilid 1. Disarankan sebelum ana menjawab, disarankan agar mendengarkan rekaman-rekaman dari pelajaran pertama. Nah, karena kita sudah di jilid yang kedua, mohon jilid pertama antum pelajari terlebih dahulu, baru antum ikut dengan kita di jilid kedua ini. Tapi tidak mengapa kita jawab bahwa hadza, hadhihi dan haula'i. Yang pertama, ketiga kata ini adalah sama-sama kata tunjuk. Ismul isyarah. Sama-sama kata tunjuk. Hadza, hadhihi dan haula'i sama-sama dipergunakan untuk menunjuk. Hanya saja ada perbedaan dari ketiga kata tunjuk ini. Kalau hadza ini dipergunakan untuk mufrad. Hadza, begitu pula hadhihi. Hadza dan hadhihi sama-sama dipergunakan untuk menunjuk benda yang mufrad, benda yang tunggal. Yang ditunjuk itu tunggal. Contohnya, hadza kitabun. Hadza kitabun, ini buku. Yang ditunjuk kitabnya satu. Maka kita gunakan hadza. Kemudian hadza selain dipergunakan untuk tunggal, juga dipergunakan untuk mudzakkar. Kitabun ini isim mudzakkar. Nah, hadza kitabun. Adapun hadhihi, walaupun sama dengan hadza untuk tunggal, tapi hadhihi khusus untuk muannats. Maka hadhihi tidak bisa dipakai untuk menunjuk kitab. Tidak boleh hadhihi kitabun. Salah, karena kitabun mudzakkar. Yang ditunjuk juga harus muannats. Maka contohnya hadhihi, apa ya contohnya? Hadhihi sabburatun, misalkan. Hadhihi sabburatun. Ini untuk mufrad muannats. Kemudian adapun haula'i sama juga kata tunjuk, tapi ini dipergunakan untuk jamak. Bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Haula'i jamak, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Contoh, haula'i tullabun. Mereka ini adalah para pelajar laki-laki. Bisa juga kita katakan haula'i talibatun. Mereka ini adalah para pelajar perempuan. Jadi haula'i untuk jamak, tapi bisa digunakan untuk mudzakkar dan bisa juga untuk muannats. Adapun yang mufrad, ada tersendiri untuk mudzakkar dan ada tersendiri untuk muannats. Dan yang terakhir yang perlu diketahui tentang hadza, hadhihi dan haula'i, ini semua adalah kata tunjuk untuk yang dekat. Ismul isyarah lil qarib. kata tunjuk untuk yang dekat. Nah, mohon penanya, seperti yang saya himbau tadi di awal, bahwa penting untuk mendengarkan siaran ulang atau kaset-kaset rekaman ulang dari pelajaran jilid yang pertama. Mohon penanya untuk memulainya dari situ, baru kita masuk ke jilid yang kedua ini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz, ya. Mungkin waktunya telah habis, ya. Mungkin ada kesimpulan dalam intahaina? Naam, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah melanjutkan kembali ad-darsul awal, hanya saja belum selesai ad-darsul awal. Tidak mengapa, alhamdulillah kita tidak terkejar dengan target harus selesai dalam sekian waktu misalnya. Yang pasti adalah kita perlu untuk terus semangat dan terus memurajaah semua pelajaran yang sudah kita pelajari. Sebagaimana saya sudah himbaukan di pertanyaan melalui SMS tadi yang terakhir kita baca, bahwa penting untuk murajaah. Antum yang baru saja mengikuti pelajaran jilid 2 ini, mohon mufradat dan konsep-konsep nahu dan sharf yang sudah kita pelajari di jilid 1, mohon diulang kembali. Seperti misalnya tadi terkait dengan ada namanya min bakistana. Anda tanyakan kenapa min bakistana? Bukankah setelah min itu majrur? Ya, kita katakan majrur, tapi majrurun bil fathah di sini, karena Pakistan mamnu minas sarf. Nah, istilah-istilah seperti ini, mamnu minas sarf, majrur, harful jar, ini sudah harus dimaklumi, diketahui sebelum masuk jilid 2 ini. Maka penting untuk memurajaah dari jilid pertama. Dan alhamdulillah bisa di-download secara gratis rekaman-rekaman dari jilid 1 dari ad-darsul awal sampai pelajaran yang terakhir. Dan alhamdulillah kita sudah menghatamkan jilid 1 2 kali. Sejak tahun 2007 sampai sekarang kita sudah menghatamkan jilid 1 2 kali. Antum bisa meminta ke Radio Roja atau mendownload langsung dari website Radio Roja rekaman-rekaman jilid 1 agar antum mempunyai kesiapan untuk masuk ke jilid yang kedua. Tidak hanya mufradat yang ana minta, tapi juga konsep-konsep nahu dan sharf yang masih simple yang pernah kita pelajari di jilid yang pertama. Sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan tidak lagi pertanyaan hadha, hadhi, apa artinya, karena ini sudah dari ad-darsul awal pelajaran pertama jilid 1. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.